dari seorang nangara pidana seumur hidupnya. Bila malam mendatang, badan lelah sehari kerja, hancur dan dulu jiwa dan raga dilanda derita. Menangis dalam hati teringat kekasihnya. Hari terasa sunyi, kapan berakhir, kapan berhenti.